Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab أعلام السنة المنشورة karya Al-Hafid karya Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita akan masuk pada pertanyaan yang ke-28, yaitu terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua. Soal, ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Apa dalil syahadat bahwa Muhammad Rasulullah? Jawab, qaulullah ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسول وغيرها من الآيات. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran 164, yang artinya laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah azza wa jalla telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Id ba'atha fihim rasula, tatkala Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul. Min anfusihim, dari diri mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Juga firman Allah Azza wa Jal pada surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun 'alaih ma'anittum, ia merasa berat sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, ia sangat berkeinginan baik terhadap kalian. Bil mu'minin raufur rahim, yang berkasih sayang kepada kaum mu'minin. Dan firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Munafiqun ayat pertama, wallahu ya'lamu innaka larasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya. Dan selain itu, minal ayat dari ayat-ayat yang lain. Nah, jadi pembahasan pada pertanyaan dan jawaban ke-28 ini adalah terkait dengan syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa dalil terhadap syahadat ini? Dalil terhadap syahadat ini adalah beberapa ayat yang tadi disebutkan. Semua ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan bahwa beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau datang kepada manusia ini, kepada umat ini, bukan sebagai manusia biasa. Beliau telah diangkat oleh Allah Azza wa Jal sebagai utusan yang membawa risalah, yang membawa agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat ini. Ayat yang pertama yang disebutkan yaitu pada surat Ali Imran 164, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Idh ba'atha fihim rasula," yaitu Allah Azza wa Jalla mengutus di tengah mereka seorang rasul. Nah, dialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi alaihi salatu wassalam. Allah menjadikan utusan beliau, utusan Allah Azza wa Jal, beliau Nabi kita Muhammad SAW sebagai karunia kepada kaum mukminin. Dan memang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rasul sungguh merupakan nikmat terbesar bagi umat ini, pembawa agama dan ajaran dari Allah Azza wa Jal. Tiada nikmat yang lebih daripada itu, karena itu menjadi sebab keselamatan umat ini. Tanpa adanya rasul, tanpa ajaran yang dibawa dari Allah Azza wa Jal, maka umat ini akan terus berada pada kejahiliahannya. Karenanya Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Mannallahu 'alal mu'minin." Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah mengaruniakan kepada kaum mukminin. Disebutkan pada ayat ini juga bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam datang dengan tugasnya, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umat ini ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran yang menjadikan umat ini bersih dari dosa-dosa, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan ia pun mengajarkan kepada umat ini Alkitab dan hikmah, yakni Al-Quran dan sunnah. Mengajarkan kepada umat ini Alkitab wal hikmah, yakni Al-Quran dan sunnah, atau hadith-hadith beliau alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ayat ini merupakan dalil dari sekian banyak dalil tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini, kita ikrarkan beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 128, juga disebutkan penegasan tentang kerasulan beliau. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jal juga menyebutkan sifat-sifat rasul tersebut. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun yani syadid. Ma'anittum yani anatukum atau masyakkatukum. Jadi sesuatu yang masyakkah bagi kalian, itu dirasa aziz alaih, syadid alaih, berat baginya. Nah, ini merupakan sifat mulia beliau. Sama-sama merasakan dengan apa yang dirasakan oleh umatnya. Ketika sesuatu dirasa berat oleh umat, beliau pun merasakan beratnya. Sifat yang kedua, harisun alaikum. Ia sangat bersemangat dalam kebaikan untuk kalian. Nah, ini juga sifat mulia beliau alaihi salatu wassalam, dan ini sangat nyata dalam berbagai hadis-hadis di mana beliau selalu memberikan kepada umat ini bimbingan-bimbingan dan pengarahan yang baik demi selamatnya umat ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, sifat yang ketiga bahwa beliau adalah seorang yang berkasih sayang kepada kaum mukminin. Nah, ini pun sangat nyata dalam kehidupan beliau terhadap para sahabat, dan hadis-hadis beliau yang sampai kepada kita juga menunjukkan demikian. Nah, ini tiga sifat beliau alaihi salatu wassalam. Yang jelas ayat ini juga menunjukkan kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada ayat yang ketiga, surat Al-Munafikun ayat yang pertama juga lebih tegas lagi, wallahu ya'lamu innaka larasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Ya. Ini merupakan ayat yang sangat jelas bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah Azza wa Jal, sekalipun orang-orang mendustakannya, sekalipun orang-orang Quraisy ketika itu banyak yang tidak percaya, sekalipun orang-orang Arab yang lain juga ketika itu tidak percaya. Ya, namun Allah Azza wa Jal maha tahu, dan Allah Azza wa Jal, ya, apa yang Allah sebutkan yaitu persaksian Allah Azza wa Jal cukup bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Yang mau beriman sudah sangat cukup kenabian dan kerasulan beliau dalam ayat-ayat Al-Quran sudah sangat jelas. Belum lagi mu'jizat-mu'jizat yang beliau sampaikan di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat nyata melihat mu'jizat-mu'jizat tersebut yang mendukung kebenaran apa yang beliau sampaikan. Ya. Bahkan kitab-kitab samawi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil juga terdapat penyebutan-penyebutan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada sedikit pun keraguan tentang kerasulan beliau. Karenanya seorang yang beriman, dia beriman di atas fondasi yang sangat kuat. Semua bukti betul-betul nyata bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak beliau sejak kecil, sebelum beliau menjadi nabi, menjadi rasul, sampai beliau berumur 40 tahun baru diangkat, selama kurun waktu dari kecil sampai umur 40 tahun, akhlak beliau akhlak yang sangat mulia, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, orang yang amanah dan seterusnya. Ya, menunjukkan kejujuran beliau dalam pengakuan beliau bahwa beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Sekalipun tidak pernah berdusta atas nama manusia, bagaimana mungkin akan berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Maka ini pun menjadi salah satu bukti kerasulan dan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tentunya beliau semakin baik, semakin terbimbing oleh Allah Azza wa Jal. Nah, karenanya ahibbati fillah rahimakumullah, semua bukti-bukti ya tentang kenabian dan kerasulan beliau sudah sangat nyata. Maka seorang muslim beriman dalam keadaan tenang dan tentram hatinya, mengimani kenabian dan kerasulan beliau, kebenaran segala ucapannya. Dan para ulama kita rahimahumullah tidak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka menulis kitab-kitab yang berjudul Dalail An-Nubuwah. Di antara kitab tersebut adalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, kitab berjudul Dalail An-Nubuwah, yang artinya bukti-bukti kenabian. Apa yang terdapat di dalam kitab itu? Di antaranya adalah hadis-hadis yang memuat berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbukti kebenarannya. Sekian banyak hadis, ribuan hadis yang menunjukkan kebenaran berita-berita beliau. Tidak mungkin ini diucapkan oleh seorang manusia biasa. Ini tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa, ya, hanya dari pendapat dan akal pikirannya, atau na'udzubillah bahkan mungkin ya diucapkan oleh seorang dukun yang meramal-ramal, sama sekali tidak mungkin. Semua berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab itu dari hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh para ulama kita menunjukkan kebenaran bahwa beliau betul-betul utusan Allah, membawa wahyu Allah, berita-berita itu dari Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga dengan itu ketika seseorang membacanya akan semakin yakin, semakin mantap imannya. Nabi kita, Rasul kita bukan manusia biasa, melainkan seorang Nabi utusan Allah Azza wa Jal. Di sana juga ada kitab yang lain yang mungkin lebih ringkas. Kitab Imam Al-Baihaqi rahimahullah berjilid-jilid panjang. Di sana ada kitab yang lebih ringkas, barangkali kita bisa membacanya satu jilid. Ya, juga berjudul Dalail An-Nubuwah karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kitab ini telah disaring hadis-hadisnya, telah dipilih oleh beliau hadis-hadisnya, sehingga ketika kita membaca juga lebih tenang dan tentram karena hadis-hadisnya telah diperiksa kesahihannya. Nah, hadis-hadis itu yang jumlahnya juga sekian banyak menunjukkan kebenaran berita-berita tersebut yang tidak mungkin diucapkan kecuali oleh seorang utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi bukti kenabian beliau, kejujuran beliau sudah terlalu amat banyak, tidak terhitung. Maka seorang muslim harus bersaksi dengan penuh keyakinan, kemantapan, keikhlasan, menyatakan syahadatnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, persaksian yang tidak goyah sedikit pun karena berdasarkan dalil yang sekian banyak dan kuat. Dan konsekuensi daripada persaksian ini ya tentunya nanti akan diterangkan oleh penulis rahimahullah. Seorang harus mengikuti aturan agamanya, perintahnya dijalani karena dia telah bersaksi ini adalah utusan Allah. Segala perintahnya harus ditaati. Semua larangannya dijauhi. Kenapa? Ini larangan utusan Allah. Dia melarang bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Dia orang yang jujur. Segala beritanya harus diyakini kebenarannya, karena ini berita dari Allah, dari wahyu. Dia hanya menyampaikan. Maka kita harus percayai. Dan agama yang dia bawa itulah yang menjadi syariat yang dengannya kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, karena memang dia diutus untuk mengajari kita bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, inilah konsekuensi daripada persaksian syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwati fiddin rahimakumullah, dan perlu diingat pula bahwa sekian banyak dari orang-orang kafir pun tidak mampu menolak kebenaran kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, sekian banyak orang kafir yang musyrik, yang Yahudi, yang Nasrani, tidak bisa menolak kebenaran kerasulan beliau. Namun di antara mereka yang tidak bisa menolak tersebut, ada yang kemudian tunduk dan beriman, seperti Abdullah bin Salam. Dan di antara mereka ada yang tetap saja tidak mau beriman, sehingga menjadi pembangkang besar, tidak lain kecuali karena kesombongan mereka. Ya, baik dari kalangan Yahudi, dan itu banyak, atau Nasrani, atau orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, yang sesungguhnya mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, apa makna daripada syahadat itu? Pada pertanyaan yang kedua dari bab ini, yaitu pertanyaan setelahnya, nomor 29, ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, apa makna syahadat bahwa Muhammad Rasulullah, apa makna persaksian itu? Kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, yakni semacam apa konsekuensi dan keharusan-keharusannya, atau makna syahadat itu sendiri apakah hanya ucapan saja dalam lisan kita, atau bagaimana? Jawab, ahwa tasdiqul jazim, syahadat itu artinya at-tasdiqul jazim, pembenaran yang mantap, yang kokoh, min samimil qalbi, dari kalbu yang paling dalam atau yang murni. As-samim min kulli syai artinya al-mahd al-khalis. As-samim min kulli syai artinya al-mahd al-khalis. Yani bahasa orang Indonesia biasa dengan mengatakan apa? Lubuk hati yang paling dalam, atau yang semakna dengan itu. Artinya betul-betul dari kalbunya, ya, bukan sekedar ucapan dalam lisannya. Al-muwati' li qaulil lisan, yang sesuai dengan ucapan lisan. Bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu betul-betul hamba Allah, wa rasuluhu dan utusannya, ila kafatin nasi kepada manusia seluruhnya, insihim wa jinnihim, manusianya maupun jinnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 disebutkan, ya, di sini dikutip, syahidan wa mubasyyira wa nadhira, ya, sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, sebagai da'i, juru dakwah menuju jalan Allah, yang mengajak ke jalan Allah, biiznihi dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi. Maka kalau begitu wajib membenarkannya, mempercayainya, fi jami'i ma ukhbira bihi, pada seluruh apa yang diberitakan olehnya, atau ma akhbara bihi, apa yang diberitakan olehnya, min amba'i ma qad sabaq, dari berita-berita umat yang terdahulu atau kejadian terdahulu, wa akhbari ma sayati, dan berita-berita apa yang akan terjadi, wa fi ma ahalla min halalin wa harrama min haramin, dan membenarkan segala yang halal yang beliau beritakan tentang halalnya, dan mengharamkan dan membenarkan berita keharaman yang beliau haramkan dari segala yang haram, wal imtisal wal inqiyad lima amara bihi, juga kita bersikap imtisal dan inqiyad, imtisal melakukan, inqiyad tunduk dan patuh, lima amara bihi terhadap apa yang ia perintahkan, wal kafu wal intiha dan menahan diri serta berhenti, al kafu menahan diri, wal intiha berhenti, amma naha anhu dari apa yang ia larang darinya, wattiba'u syari'atihi mengikuti syariatnya, waltizamu sunnatihi konsisten dengan sunnahnya, fisirri wal jahr dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, ma'ar ridha bima qadahu dengan tetap ridha dengan apa yang ia tetapkan, wattaslimu lahu dan taslim yakni berserah diri kepadanya, wa anna ta'atahu hiya ta'atullah dan bahwa taat kepadanya adalah taat kepada Allah, wa ma'asiyatahu ma'asiyatullah dan maksiat kepadanya berarti maksiat kepada Allah, li'annahu mubaligun anillah karena ia adalah penyampai dari Allah azza wa jal risalatahu risalahnya, walam yatawaffahu Allah dan Allah tidak mewafatkannya, hatta akmala bihiddin sehingga Allah sempurnakan dengannya agama ini, wa ballagal balagal mubin sehingga ia telah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, wa taraka ummatahu alal mahajjatil baydha dan ia meninggalkan umatnya di atas mahajjah baydha, jalan yang sangat terang, lailiha kana hariha malamnya seperti siangnya, la yazighu anha ba'dahu illa halik, tidak ada yang melenceng darinya setelah wafatnya kecuali orang yang memang binasa. Wa fi hadzal bab masail sata'ti insyaallah, dan dalam bab ini ada beberapa masalah yang akan datang penjelasannya insyaallah. Nah, ini makna syahadat dan konsekuensi daripada syahadat itu. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah tentang makna syahadat. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Kita bersaksi. Apakah hanya berucap? Tidak. Bersaksi bukan hanya berucap, tapi bersaksi landasannya adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang mantap, mempercayai beliau dengan percaya yang kokoh, al-jazim, min samimil qalbi, dari kalbu yang paling dalam. Nah, ini inti daripada syahadat. Sebelum mengucap, sebelum menyatakan dengan lisannya, ia telah meyakini dalam kalbunya. Kemudian ini diungkapkan dengan lisannya, terucaplah ketika itu ucapan asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itulah yang namanya syahadat. Bukan serta-merta orang ucap tanpa ada suatu keyakinan dalam kalbunya. Tidak. Kalau itu bukan dikatakan syahadat, itu hanya ucapan, itu hanya omongan. Orang-orang munafik kondisinya semacam itu. Dia berucap, ya, tapi tidak ada di dalam keyakinannya meyakini bahwa Muhammad betul-betul utusan Allah. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah bersaksi bahwa mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Nah, hanya ucapan belaka, tidak dilandasi oleh keyakinan di dalam kalbunya. Maka itu bukan syahadat namanya. Itu hanya ucapan saja. Nah, kembali kepada makna syahadat. Jadi kalau begitu, yang namanya syahadat adalah keyakinan di dalam kalbu yang mantap, yang kokoh, artinya tidak ada keraguan sedikit pun, lalu diungkapkan dengan lisan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, ketika melihat bukti-bukti yang nyata itu dan mereka yakin, baru mereka berucap. Ya. Orang Yahudi yang tadi kita sebut, Abdullah bin Salam, setelah melontarkan beberapa pertanyaan dan dari jawaban itu dia tahu benar tidak ada yang menjawab dengan jawaban ini kecuali seorang nabi, maka dia pun bersaksi setelah betul-betul yakin bahwa ini betul-betul utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang namanya syahadat. Ya. Kemudian syahadat ini, ya, bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah artinya dia tetap sebagai posisinya seorang hamba, tidak kemudian dia naik derajatnya dari seorang abdun menjadi ma'budun, tidak. Ya, abdun artinya hamba, abid yang beribadah, ma'bud yang diibadahi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sekalipun punya keistimewaan sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan nabi yang paling utama, rasul yang paling utama, tapi tetap posisinya sebagai abdun, abidun, orang yang beribadah, bukan ma'budun, bukan yang diibadahi. Sehingga nabi tidak punya sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Nabi sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sama sekali. Ya. Makanya persaksian kita adalah beliau abdun, abduhu, hamba Allah. Namun rasuluhu dan utusannya. Bukan manusia biasa sebagaimana umat manusia pada umumnya, tapi dia adalah utusan Allah. Dia mendapat kemuliaan, dipercaya oleh Allah Azza wa Jal, diberi amanah oleh Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan agama ini, ajaran Allah kepada umat manusia, kepada kafatun nas, seluruh manusia, bahkan insihim wa jinnihim, jin dan manusia seluruhnya, ya, bukan hanya manusia, bahkan manusia dan jin, manusia seluruhnya. Beliau bukan hanya nabi dan rasul kepada orang Arab, ya, Makkah, Madinah atau Jazirah Arab, tidak, tapi beliau kepada umat manusia seluruhnya, baik yang Arab maupun yang Ajam, yang Eropa, yang Afrika, yang Asia, semuanya tanpa terkecuali, yang dulu, yang sekarang, sampai hari kiamat, dan bahkan kepada jin juga termasuk. Seperti yang kita sama-sama ketahui, ya, di sana ada surat Al-Jin, bagaimana kisah jin yang berislam. Di sana ada surat Al-Ahqaf yang juga dikisahkan di akhir-akhirnya jin yang berislam. Di sana surat Ar-Rahman yang menyebutkan janji-janji Allah Azza wa Jal kepada manusia dan jin dan seterusnya. Dan Nabi juga mengatakan bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Ya, aku diutus kepada al ahmar dan al aswad, yakni manusia dan jin. Allah Azza wa Jalla mengutus beliau syahidan wa mubasyyara wa nadhira. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, sebagai saksi bagi mereka, pembawa kabar gembira bagi yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, pemberi peringatan bagi yang bermaksiat kepadanya, wa da'iyan ila Allah bi idznihi, sebagai da'iyan ila Allah, juru dakwah, yakni yang mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya, wasirajan munira, pelita yang menerangi dari kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran dan seterusnya dengan cahaya Islam. Maka kalau begitu, konsekuensi daripada syahadat ini yajibu tasdiquhu, wajib membenarkan, percaya fi jami'i ma akhbara bihi, pada semua berita yang beliau bawa, baik berita terkait yang terdahulu maupun yang akan datang. Apapun beliau yang beliau sampaikan, beliau bercerita tentang kejadian terdahulu, ya, kejadian alam ini, apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, beliau sampaikan kepada umat ini. Semua harus kita percayai. Dan berita yang akan datang tentang surga, neraka, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, baik yang besar maupun yang kecil, harus kita percayai. Dan memang terbukti. Ya, tidak boleh sedikit pun kita tidak mempercayainya, atau bahkan meragukannya saja tidak boleh, selama itu berita yang sahih. Kalau dari ayat Al-Quran, maka jelas itu adalah berita yang jelas kesahihannya secara sanad. Kalau dari hadis Nabi SAW, maka selama itu berita yang sahih secara sanad, secara kajian ilmu hadis, itu berita yang sahih, maka kita wajib percaya. Tidak boleh sedikit pun kita meragukannya, apalagi tidak percaya. Ya. Nah, disinilah perbedaan antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, dia akan sepenuhnya percaya tanpa ada keraguan. Dan orang yang tidak beriman mungkin akan ragu-ragu atau bahkan mendustakan. Ya. Ini ujian bagi kita semua. Kalau kita orang yang beriman, maka semua yang beliau beritakan wajib kita imani, karena kita percaya bahwa beliau adalah Rasulullah dengan bukti yang nyata. Wa fima halla min halalin wa harrama min haram. Juga semua berita tentang halal dan haram juga kita harus percaya. Dan bukan hanya percaya kalau ini, sebab ini bukan hanya terkait dengan berita, namun terkait dengan taklif, beban hukum. Nabi mengabarkan kepada kita, makanan ini halal, makanan itu haram. Ya. Nabi mengabarkan kepada kita, kullu dhi mikhlabin minat tair, setiap burung yang punya cakar untuk memangsa dengannya. Kullu dhi nabin minas sibah, setiap hewan buas yang punya taring dan memangsa dengannya, maka itu haram. Percaya. Dan bukan hanya percaya, karena ini terkait dengan hukum taklifi, beban hukum halal dan haram untuk kita. Kita pun juga mengikuti imtisal, mengikuti inqiyad, taat kepada tuntunan dan ajaran beliau. Beliau beritakan tentang hal yang halal juga demikian sama. Wal imtithal wal inqiyad lima amara bihi wal kaf wal intiha amma naha anhu. Mempraktikkan dan tunduk kepada apa yang beliau perintahkan, menjauhi dan menahan diri dari semua yang beliau larang. Ini konsekuensi juga ya dari syahadat kita, yaitu berupa ketundukan, ya patuh. Nabi mengatakan begini, Nabi mengatakan begitu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin maupun mukminah bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan untuk milih-milih. Tidak ada pilih-pilih. Adanya ini perintah, kamu harus taat. Kalau itu perintah untuk dilakukan, lakukan. Kalau itu larangan untuk ditinggalkan, tinggalkan. Maka nalahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan. Ya. Tidak ada jawaban bagi kaum mukminin illa ayyakulu sami'na wa ata'na. Tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Ya. Itulah sikap seorang mukmin sebagai konsekuensi daripada imannya, termasuk iman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Wattiba syari'atihi waltizam sunnatihi fi sirri wal jahri. Mengikuti syariatnya, konsekuen, konsisten dengan sunnahnya dalam kondisi bersendiri maupun bersama orang lain, dalam kondisi tersembunyi maupun terang-terangan. Artinya dimanapun. Ya, seperti beliau wasiatkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, mengikuti syariatnya dimanapun, kapanpun. Ya, dalam bab apapun, syariat Nabi mencakup banyak hal. Maka semua syariat itu harus kita ikuti. Ma'arridha bima qadahu wa taslim lahu. Ketika kita mengikuti pun bukan hanya mengikuti secara lahiriah dengan tubuh kita, namun di dalam diri kita ada perasaan tidak rela. Ya. Atau dengan kata lain terpaksa. Ini juga tidak benar. Dalam mengikuti perintah-perintah Nabi, taat dalam segala hal, menjauhi yang beliau larang, semuanya wajib ma'ar ridha, dengan perasaan ridha, bima qadahu, dengan apa yang diputuskannya, wa taslim lahu, dan berserah diri. Harus betul-betul pasrah, tunduk. Tidak ada di dalam dirinya perasaan rasa berat. Wa anna ta'atahu, maksud daripada perasaan berat di sini, ya, bukan artinya kita merasakan berat. Ya, kalau kita merasakan berat, satu hal yang wajar manusiawi, ya. Seorang harus melakukan haji, tawaf 7 kali, wukuf di Arafah, berat, perasaannya berat, artinya merasa berat secara fisik. Enggak ada masalah, itu manusiawi. Tapi ini maksud di sini jangan ada perasaan di dalam dirinya, ya, berat terhadap syariat itu. Ya, keberatan, mungkin bahasa yang lebih tepat digunakan dalam bahasa kita, merasa keberatan dengan syariat itu. Jangan sampai ada ini. Ya. Berat dirasakan oleh fisik itu hal yang wajar. Tapi keberatan di dalam perasaan dan keyakinan, ini yang tidak wajar. Ini yang merupakan cacat dalam keimanan. Ya. Jadi secara perasaan betul-betul pasrah, rela, bahkan suka, kemudian dilaksanakan dengan fisik kita, tubuh kita, sekalipun kita merasakan beratnya. Wa anna ta'atahu hiya ta'atullah wa ma'siyatahu ma'siyatullah. Juga kita juga meyakini bahwa taat kepada Nabi kita itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Karena beliau hanya menyampaikan. Ya. Begitu pula sebaliknya, maksiat kepada beliau artinya maksiat kepada Allah. May yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul artinya taat kepada Allah. Ya. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa yang maksiat kepadaku berarti maksiat kepada Allah. Nah, ini harus disadari oleh seorang muslim. Jadi Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak berdiri sendiri. Beliau itu utusan Allah. Taat kita kepadanya artinya taat kita kepada Allah, maksiat kita kepadanya artinya maksiat kepada Allah. Li'annahu ballighun 'anillah risalatahu, karena beliau hanya menyampaikan risalah dari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mewafatkannya sampai Allah sempurnakan dengannya agama ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bagian daripada keyakinan kita terhadap Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa beliau juga menyampaikan agama ini secara utuh, secara sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada kelirunya, tidak ada kelupaannya, tidak, utuh dengan amanah, lengkap, ya, tidak ada kurangnya sedikit pun, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Ya, akmala bihiddin, Allah sempurnakan dengannya agama ini. Waballaghal balaghal mubin, beliau menyampaikan dengan penyampaian yang nyata sehingga meninggalkan umatnya di atas jalan yang sangat putih, terang benderang malamnya bagaikan siangnya. Karenanya tidak ada yang melenceng darinya, menyempal darinya, belok darinya, kecuali memang orang yang hancur, orang yang binasa, orang yang celaka. Jalan seterang ini masih juga tersesat. Jalan sejelas ini masih juga tersesat. Nah, siapa yang salah? Nabi sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau dia menjauh dari agama, maka memang dia menjauh. Dia yang celaka. Ya, Nabi SAW sudah jelaskan dalam sekian banyak hadis, dan Nabi minta persaksian umat saat beliau berhaji alaihissalatu wassalam di hadapan ribuan umatnya. Beliau minta persaksian mereka, ala hal ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Ya, mereka semua bersaksi bala, ya, iya, engkau telah menyampaikan. Maka Nabi SAW mengatakan di saat itu, kata beliau, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah. Ya, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Nah, ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa beliau alaihissalam telah menyempurnakan penyampaian agama ini, tidak ada yang kurang. Beliau pun mengatakan dalam hadisnya, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad bayyantuhu lakum. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah kuterangkan kepada kalian. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu, maka itu salah dirinya. Dia mesti belajar, dia mesti duduk dalam majelis-majelis ilmu untuk belajar. Dia mesti tunduk kepada apa yang diajarkan. Ya. Jalan telah terang benderang, tidak ada cacat sedikit pun pada jalan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW, jalan maknawi ini, ya, sehingga semua umat mestinya berjalan dengan penuh kemudahan, ya, dalam arti ajaran telah jelas. Walaupun sangat disayangkan dengan kejelasan ini, ternyata banyak sekali yang juga masih dalam kegelapan, ya. Kegelapan apa? Kebanyakan dari umat ini berada di kegelapan kebodohan, dzulumat al-jahl. Dulumat al-jahl, ilmu sudah ada, hanya saja mereka tidak mau talabul ilmi sehingga tetap gelap dalam kebodohannya. Atau ketika mau belajar tapi diajari ajaran yang tidak benar, sehingga ibaratnya ditutup dengan kegelapan, selimut kegelapan oleh orang lain, sehingga dia pun tetap berada dalam kegelapan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, sehingga banyak ajaran-ajaran yang tidak benar yang dianggap ajaran Nabi, di sebagian pihak kelihatannya Islam ini sangat tidak jelas ajarannya, ya karena tadi ada kebodohan dan ada pembodohan, sehingga na'udzubillah dengan itu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Tetap saja sekian banyak umat ya tidak melihat nyata ajaran ini, ya terus melakukan ajaran-ajaran yang tidak benar, dan ketika disampaikan kepadanya kebenaran pun ternyata seringkali tidak diterima, ya seringkali ditolak, ya karena mereka sudah begitu parah dalam kegelapan mereka. Allahu a'lam bissawab. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala yang tidak benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.